الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat At-Tahrim. Dan di pertemuan yang lalu kita telah baca sampai pada tafsir ayat yang kelima dari surat ini, surat Madaniyah tentunya setelah hijrah dari surat At-Tahrim. Dan kemarin kita hanya membaca dari apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan mungkin ada sesuatu yang penting sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ada di antara makna yang butuh diketahui dari sifat-sifat mukminat yang kemarin disebut dalam ayat tersebut, ketika Allah berfirman, "Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara." Bisa jadi Rabbnya, yaitu Rabb Nabi Muhammad SAW, "In talakakunna," jika dia mentalak kalian, "ayyubdilahu," untuk menggantikan untuk beliau, "azwajan khairam minkun," istri-istri yang lebih baik daripada kalian, "muslimat mu'minat." Dan telah kita baca keterangan Syekh Sa'di, muslimat yang tersifati dengan sifat-sifat keislaman, al-jami'at bainal islam wa huwa al-qiyam bi syara'i'iz zahirah, yaitu istri yang atau wanita yang terkumpul padanya khisal al-islam, perangai-perangai keislaman, yaitu al-qiyam bi syara'i'iz zahirah, menjalankan syariat-syariat yang nampak. Dan adapun yang berikutnya, mukminat, yaitu para wanita mukminat, wal iman wa huwal qiyam bi syara'il batinah, maka ini seorang wanita yang tersifati padanya menjalankan atau melaksanakan ibadah atau syariat yang sifatnya batin, yang sifatnya batin, baik itu ya tawakkul, inaba, al khasya, raja, dan seterusnya. Minal aqaid wa amalil qulub, dari akidah, keyakinan-keyakinan maupun amalan kalbu. Dan di antara yang terbesar dari syariat Islam adalah rukun Islam yang lima, dari syahadatain, salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Dan di antara yang terbesar dari contoh amalan-amalan syiar syariat yang batin adalah rukun Islam yang enam, iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, ya, kitab-kitabnya, para rasul, dan seterusnya. Dan disebut sifat yang berikutnya, muslimatin mu'minatin qanitat. Qanitat, al-kunut huwa dawamut ta'ah, kemarin telah disebutkan, adalah yang senantiasa atau sering menjaga ketaatan. Dan tentu ya, meskipun demikian, ini bahasanya al-kunut dawamut ta'ah, ta'at yang terus-terusan, wastimraruha, dan berkesinambungan. Namun ya tentu dipahami dan diketahui bahwa yang namanya manusia bukan malaikat, ya. Sehingga baik wanita dan demikian pula laki-laki, apa yang disebut sebagian ada yang menafsirkan atau mendefinisikan perawi yang adil itu yang mulazamatut taqwa, terus-terusan takwa, tidak bisa atau tidak pernah terjatuh dalam dosa. Dan ini suatu definisi yang sulit dan tidak mungkin terjadi. Ya, kenapa? Karena seorang manusia bukan malaikat. Maka definisi terbaik ketika membahas al-adalah, seorang perawi hadis yang diterima hadisnya, selain hafalannya, ilmunya, juga kesolian atau ketakwaannya. Ketika membahas takwa, siapa yang yang adil, yang adalah diterima persaksian dan periwayatannya, adalah yang disebut al-adal, al-adil. Al-adalah itu yang man hasanatu ghalabat sayyiatihi, yang kebaikannya mengalahkan kejelekannya, yang kebaikan mengalahkan kejelekannya. Namun demikian, sebagaimana apa yang disebut, kita baik yang mukmin muslim, laki-laki maupun muslimah, semua dituntut untuk senantiasa bisa terus ta'ah dan istimrar dalam hal ini. Makanya para sahabat terus berusaha untuk ta'at dan takwa. Dan ketika ada yang mengingatkan, kok saya kalau di majelis masya Allah rasanya bisa tenang, bisa dekat sama Allah, tapi kalau keluar majelis, kembali ke rumah, keluarga, kok begini ya? Saat itu Hamdalah atau Abu Bakar mendengar Hamdalah berkeluh kesah. Nafaqah Hamdalah, Hamdalah sudah menjadi munafik. Ini lihat salah seorang contoh. Apa yang kalau mau tahu apa yang diucapkan oleh Ibn Abi Mulaikah, adraktu thalathina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjumpai 30-an orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsi, semua mereka takut dirinya itu sebagai seorang munafik. Ya, dan ini berbeda dengan keyakinan orang Syiah. Bagaimana mungkin dianggap seorang yang baik agamanya, dia sendiri ragu-ragu, dia sendiri tidak merasa dirinya baik begini dan begitu. Maka mereka kemudian menuduh dan bahkan mengkafirkan Abu Bakar Umar. Abu Bakar yang mengatakan, ya laitani kuntu tairon, duhai seandainya aku ini jadi seekor burung saja, pergi cari makan, pulang ke keluarganya, mati, la hisab wala adab, tidak ada hisab, tidak ada adab. Ya, beliau mengkhawatirkan dirinya, padahal orang yang disebut Abu Bakar fil jannah. Umar ketika mau meninggal ditusuk mengimami sholat subuh, ya, beliau masyhur ucapannya, zalumun ghasyum ghairu anni usalli sholata kullaha wa asuh, aku ini orang yang banyak berbuat zalim, ya, banyak berbuat aniaya, padahal beliau imam yang paling adil, tapi mengkhawatirkan dirinya. Hamdalah tadi contoh. Hamdalah ketika mengatakan kepada Abu Bakar, nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah, sungguh Hamdalah telah menjadi munafik, sungguh Hamdalah telah menjadi munafik. Maka Abu Bakar diingatkan, hati-hati ucapanmu Hamdalah, kenapa engkau ini malak? Maka dia menceritakan, Kuntu idza kuntu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku ini ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku dekat dengan Allah, aku ingat jannah, ingat benar, dan begini dan begitu. Tapi ketika aku kembali ke tengah keluarga, aku lalai, aku terlalaikan, begini begitu, tidak seperti kondisiku ketika di majelis. Maka syahidnya di sini, sahabat itu merasa pengurangan atau kekurangan yang ada itu suatu kesalahan yang harus diperbaiki. Mereka merasa bahwa berkurangnya ketaatan, berkurangnya kedekatan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang kurang baik. Bahkan sampai menganggap ini termasuk khisal nifaq, khawatir jangan-jangan ini kemunafikan. Bahkan pun Abu Bakar, alhamdulillah, Abu Bakar mendengar, kalau begitu aku juga, alhamdulillah, menangis. Abu Bakar pun menangis. Umar demikian. Umar itu di kesempatan lain tidak pernah bertanya kepada Hudzaifah, menyumpai, uksimuka billah, aku sumpai engkau dengan nama Allah, hal sammani Rasulullah SAW min asma'il munafiqin, apakah Nabi SAW pernah menyebut namaku di antara nama orang-orang munafiqin? La wala uzaki ba'daka ahadan. tidak, dan aku tidak akan lagi memberitahu orang lain setelahmu, merekomendasi orang lain. Kalau engkau Umar, tidak pernah disebut Nabi termasuk munafikin. Yang lainnya saya enggak mau beritahu. Ya. Dan itu kekhawatiran sahabat. Sampai Umar ketika ada orang meninggal tidak berani nyolati saat itu. Kalau belum Huzaifah, karena ada Huzaifah. Ya, ngelihat dulu, jangan-jangan saya ngimami ternyata Huzaifah tahu ini termasuk yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk munafikin. Namun ketika mereka datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka. Ya. Lau kuntum tadumuna ala ma kuntum alaih la safahatkumul malaikah. Kalau kalian itu terus-terusan kondisinya sama seperti ketika di masjid, sama seperti kalian bermajlis denganku, sama ketika kalian tidak bersama bermajlis denganku, tentu kalian sudah disalami oleh para malaikat. Ya, artinya Nabi mengatakan kalian bukan malaikat. Kalau kalian terus-terusan dalam kondisi seperti itu, dekatnya sama Allah, ingat jannah wan nar, dan sama seperti di majelisku, di rumah, di pasar, semua sama terus, tidak pernah sedikit pun terjerumus, tidak pernah sedikit pun terlalaikan, tidak pernah sedikit pun lupa dari zikrullah, kalau begitu kalian sudah jadi bangsa malaikat, kalian sudah dijabat tangani oleh malaikat. Ya. Maka perhatikan, dan ini salah satu contoh di antara banyak contoh, ada orang yang meremehkan itu Nabi takut-takuti, dan ada orang yang terlalu ketakutan berlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam hibur. Dan ini salah satu contohnya. Handalah menangis, handalah khawatir dirinya termasuk munafik, karena di sini kok di sana beda ya. Saya merasakan kok di masjid bersama ikhwah, masya Allah, kondisi kita ini subhanallah. Ketika di luar, di rumah, di ini itu, nggak bisa seperti, ya kita bisa memahami seperti kondisi Handalah. Kondisi kita saat ini, alhamdulillah, lanuzaki Allah ahad, kita nggak merekomendasi siapapun dalam hal ini. Namun kita merasakan kondisi taklim, membaca Al-Quran, ya membaca ilmu kitab-kitab para ulama, itu alhamdulillah, ya jadi sebab kita dekat dengan sama Allah. Kita merasa lebih nyaman, kita merasa lebih aman. Ya. Taib. Namun, ya demikian. Di sisi lain, tentu banyak yang hidup yang namanya godaan dan rintangan. Maka itulah sikap tengah apa yang kita sebutkan dalam bab ini. Ya. Tadi disebutkan wanita yang dijanjikan, yang apa disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kalian sebagai ini kelanjutan daripada yang lalu, ya intadhahara alaihi fa innallaha wa maulahu wa jibril salil mu'minin, itu tadi, dan seterusnya. Kalau kalian tetap tolong menolong, hai Aisyah dan Hafsah, untuk menyusahkan Nabi, ya, supaya Nabi tidak lagi mendekati Maria yang sangat cantik dan beliau sukai, kalau kalian berkong kali kong bersiasat supaya Nabi tidak ke tempat Zainab atau minum madu dari Zainab yang beliau sukai, maka ketahuilah fa innallahu wa maulah, Allah itu maulah, Allah penolongnya, demikian Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dzahir. Kemudian Allah ancam asyarabuin talaqakunna, kalau dia mentalak kalian, Allah akan menggantikan dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian, muslimat, mukminat, ini sifat-sifatnya. Qanitat, yang selalu taat. Nah, tapi kita sebutkan jangan kemudian, dan tadi disebutkan Aisyah dan Hafsah bersifat seperti itu. Ya, qanitat, mukminat, muslimah. Tapi perlu diperhatikan dalam kondisi juga ada beberapa keliruan apa yang disebutkan, kesalahan bagaimana wanita terbaik apa yang disebutkan. Dan sampai kita pernah mendengar ada sebagian celot apa yang ber komentar atau melihat bilang kok riuh banget ya begitu, ya, dan seakan melihat ini wanita terbaik ini Aisyah dan Hafsah, sempat terjadi yang seperti ini. Dan juga sisi lain ini kita sebutkan, kita sampaikan supaya kemudian jangan ya sebagian orang kemudian ketika dapat suatu ilmu menuntut pada pasangannya, pulang ke rumah, istriku kok enggak kayak gini ya? Istriku kok enggak kayak gitu ya sifatnya? Nah ini. Ya. Perlu diketahui bahwa Aisyah saja seperti Hafsah yang begitu mulia mereka. Ya. Ada kejadian-kejadian seperti seperti tadi, ya. Artinya apalagi yang di bawah Aisyah dan Hafsah. Qanitat, taibat, yang banyak bertobat, taibat, banyak bertobat. Entah mereka menyadari ada kesalahan atau tidak. Taibat, bertobat, ya, suka bertobat. Kemudian disebutkan abidat, ahli ibadah, suka beribadah. Baik silaturahim, baik bersedekah, baik sholat, khidmat pada suami dan berbagai ibadah yang lainnya. Dan sebagaimana yang diingatkan mereka juga diantara ibadah selain ibadah terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, diantara prioritas para wanita ini salihah, prioritas mereka itu adalah terkait hak suami. Ya, setelah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka hak suami. Karena itu kunci surga mereka, ya, kunci jannah mereka. Ya, ketika ayum ra'atin salat khamsaha, wanita mana saja yang salat lima waktunya, enggak disebut sunnah-sunnahnya, meskipun itu bagus, tapi disebutkan dalam hadis Nabi yang disahihkan Syalbani atau dihasankan, dicontohkan cuma lima waktu. Salat qobliyah ya ora tahu, ba'diyah ya enggak, salat khamsaha wa shamat syahraha, puasa bulan puasanya Ramadan, enggak disebut puasa-puasa sunnahnya yang lain. Ya, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Dakhalat al-jannah min ayyi abwabiha sya'at. Maka dia akan masuk jannah dari pintu mana dia inginkan. Silakan. Maka tidak dan mereka itu prioritas mereka itu bagaimana ke suaminya. Sampai kalau mau puasa mereka harus izin. Dan sampai Aisyah yaitu menunda melunasi qadha puasa Ramadan belum bisa kecuali sampai di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan terakhir sebelum Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Artinya pengen puasa qadha ini yang lain, tapi ada hak suaminya. Siang hari Nabi pengen atau yang lain, dia enggak puasa. Limakan Rasul, karena kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa? Sangat memperhatikan hak suaminya. Naisha. Dan meskipun sangat pingin, perlombaan mereka itu dalam kebaikan banyak contohnya. Fastabiqul khairat, ini para istri-istri Nabi ini. Contoh umrahnya Aisyah. Jadi yang lainnya itu haji, sebelumnya umrah, umrah dan haji. Tapi Aisyah haid, sehingga tidak bisa umrah dulu. Sehingga datang, tapi tetap ikut. Kan namanya wanita haid kan if alima yafalil haji, silahkan lakukan apa yang dilakukan jamaah haji. Ghairu ala tatufi bil bait, kecuali jangan tawaf. Maka dia ikut mandi ihram, dia ikut mulai awal ihram, kemudian talbiyah dan semuanya. Cuman semuanya pada tawaf, pada umrah dulu dia enggak bisa karena haid, nangis. Nabi menghibur, "Inna hadzal amr, inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam fala tahzani." Inilah urusan haid itu sesuatu yang Allah takdirkan kepada para putri, putrinya Adam, para wanita, maka jangan kau bersedih. Lakukan semua ikut kecuali tawaf. Nah, lainnya ikuti saja. Sampai mau pulang, singkat cerita, dari sekian banyak semua pada mau pulang, Aisyah gak pengen kalah. Apakah semuanya pada pulang membawa pahala haji dan umroh, sementara saya cuma haji saja? Sudah disebutkan oleh Nabi, engkau dengan dibarengkan kiran itu sudah dapat. Tapi dia pengen umrah mustaqillah, umrah tersendiri, sebagaimana istri-istri Nabi yang lain yang tidak haid. Maka sebelum lainnya pada pulang, Aisyah pengen. Padahal sudah dibilang Nabi, tetap pengen, ya sudah sana. dalam rangka jabran li khatiratiha, dalam rangka yaitu menyenangkan hati istrinya. Nabi bisa, udah enggak usah, enggak perlu, cukup. Itu sudah cukup. Tapi Nabi biarkan, ini sudah. Sana itu Abdul Rahman antarkan, diantarkan oleh saudara laki-lakinya. Ya, sama-sama anaknya Abu Bakar Siddiq. Diantarkan ke daerah Tan'im, ya, kemudian datang umroh lagi. Ya. Itu jadi dalil Syekh bin Baz, ya. Umroh istilahnya apa? Atau jadi tikrar umroh, tapi ini lain lagi waktu nanti pembahasan, ya. Syekh bin Baz bolehkan, boleh umroh lagi selama satu safarnya. Nanti ada pembahasan tersendiri itu. Taib. Nah, itu salah satu contoh. Nah, itikaf juga sama. Nabi itikaf, istrinya pengen ikut itikaf, dirikan tenda. Boleh saya ikut itikaf, dirikan tenda? Ya boleh. Aisyah, Hafsah dapat. Yang lainnya dengar Nabi datang, apa ini semua tenda, tenda, tenda banyak, ternyata semuanya pada dirikan. Sehingga akhirnya masjid ya penuh tenda-tenda istrinya Nabi, banyak sekali. Nabi bilang ya, maknanya ya sudah bongkar semua. Ya, al khair turidna, apa kebaikan yang kalian inginkan? Ya, maka sudah bongkar semua. Ya, jadi Nabi mendahulukan, mengutamakan hal-hal yang lain dan tidak ada madarat, tetap sholat jamaah, ada yang lainnya dan beberapa hal yang seterusnya. Sehingga para istri Nabi tidak itikaf kecuali setelah Nabi wafat. Itikafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil asyril awakhir min Ramadan, ya, Nabi selalu puasa apa itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa takafna azwajuhu, dan istri Nabi itikaf sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semasa hidup Nabi mereka tidak itikaf. Itu sekian diantara sekian banyak contoh. Ya, mereka ini prioritas diantara prioritas memperhatikan hak suami. Taibat suka bertobat, abidat, saihat. Saihat, ya, itu maknanya soimat, puasa. Ya, diantara salah satu ibadah adalah puasa, saihat. Ini yang kemarin yang kita sebutkan, ini tidak dibahas oleh Syekh Sa'di, Allah Ta'ala, ini yang hendak kita tambahkan. Saihat, ya, itu maknanya adalah so'imat, ya, maknanya adalah para wanita yang berpuasa. Tetapi ada sejumlah dalil yang menguatkan makna saihat itu so'imat. Dan ini pendapat Ibn Abbas, ya, dinukil oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Ini pendapat Ibn Abbas. Tapi kemudian disebutkan yang berikutnya adalah makna sayyibati wa abkar, yang sudah pernah menikah ataupun abkar, jamak dari bikr, yang perawan, ya. Yang perawan satu-satunya Aisyah, adapun yang janda semuanya, ya, selain Aisyah, dari Khadijah, dari ya, semua Zainab, ya, kemudian juga Sofiyah bintu Huyai, kemudian juga ada apa Ummu ilaillallah Ummu Salamah, ya, istri Abu Salamah dulu, kemudian juga Aromlah binti Abu Sufyan, ya, Muhabibah dan yang lain-lainnya. Tapi kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Setelah tadi pada khususnya adalah istri Nabi dan para wanita pada umumnya, lebih umum lagi di ayat ini Allah mengingatkan tentang kaum mukminin pada umumnya. Ada tentang istri-istri Nabi kemarin disebutkan, ketika mereka mendengar ancaman dari Allah ini, baik itu ancaman dari ayat Nabi mentalak mereka, atau itu Allah akan menolong suami mereka dan seterusnya, maka mereka segera kembali sebagaimana tausiah Sa'di, fasirna afdalun nisa'il mukminin, maka mereka menjadi para wanita yang paling afdal, terbaik, ya. Ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memilihkan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecuali yang terbaik. Adapun di ayat yang selanjutnya maknanya ya ayyuhallazina amanu wa orang-orang yang beriman, kata Syekh Sa'di, ya man manallahu alaihim bil iman, wahai orang yang Allah karuniakan dengan keimanan. Karena seorang tidak mungkin bisa beriman kecuali hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang Allah anugerahi keimanan. Mengingatkan kita bahwa yang memberi kita, menganugerahi kita keimanan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi ingat, setiap ayat dalam Al-Qur'an diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, pasti tidak mungkin tidak datang setelahnya perintah atau larangan. Nah, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, ya, idza sami'ta Allah yaqul, kalau engkau dengar Allah berkata dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu fa'arih samak, simak baik-baik dengan pendengaranmu. Karena akan datang setelahnya sebesar-besar atau sebesar-besar larangan atau sebaik-baik perintah. Ya. Dan seperti ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam, ya ayyuhallazina amanu atiullah atiur rasul, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, dan yang lain. Di sini ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Qu ini juga fi'il amr, perintah. Dan orang yang beriman, jagalah anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, nara dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan bebatuan, alaiha malaikatun ghilazun syidad, pada neraka tersebut ada malaikat yang keras lagi kasar, la ya'sunallaha ma marahum, tidak akan menentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaqaluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nara, kumu bila wazimihi wa syurutih, kerjakan konsekuensi dan syarat-syarat keimanan kalian. Kalian kan beriman kepada Allah, kalian kan beriman kepada malaikat, catat, beriman kepada hari akhir akan ada balasan, maka segera. Di sini perintahkan jagalah, ku anfu, faku anfusaku, maka jagalah. Dan di sini sebut pertama diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Ini ada dua sisi. Satu sisi diperintahkan yang pertama diri. Dalam hal ibadah seperti kita sebutkan, dahulukan diri sendiri. Berbeda halnya dengan hal dunia, isar, dahulukan yang lain. Tapi dalam hal ibadah diri sendiri. Sampai doa Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tua. Jadi itu yang benar, bukan ya Allah ampuni kedua orang tua saya dan saya, tapi ya Allah ampuni saya dan kedua orang tua saya. Jadi itu dalam doa. Rabbana ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana warhamna, atau Allahumma ighfir lana Rabbi firli wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, atau apa itu ayatnya, sebelumnya minta ampunan diri baru kemudian saudara-saudara kami, dan semisalnya. Di sini demikian pula, yang pertama ku anfusakum, untuk diri sendiri terlebih dahulu, dan kemudian wa ahlikum nar. Tetapi bukan bermakna dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam amar ma'ruf nahi mungkar seseorang menahan diri, tidak melakukan nasihat, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sampai dirinya melakukan dulu. Bukan demikian maknanya. Ya. Memang sebuah tuntutan adalah seorang mengerjakan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang pada orang lain. Tetapi bukan bermakna dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan nasihat. Jadi misal ya, sebagaimana apa yang disebutkan oleh para ulama Allah Ta'ala dalam bab ini ya, karena keduanya adalah syariat tersendiri. meskipun hukuman orang yang melaksanakan dosa dan dia melarang orang lain padanya, ada azab dan ancaman. Tapi demikian pula bukan berarti seorang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam keadaan dia mampu, dia tidak terancam azab dan berdosa. Dia berdosa kalau meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebagian orang terbisik iblis datang ketika seorang ingin melakukan sesuatu, dia merasa belum pantas, apakah itu haji ataukah itu wanita pakai jilbab. Wah, saya belum pantas sih pakai jilbab, saya masih kayak gini, masih suka main-main, masih kadang bohong, kadang ghibah, masih belum pantas lah, kasihan jilbabnya kalau saya kayak gini, gak pantas, nanti kasihan yang kena nanti Islamnya, saya gak usah jilbaban dulu lah, sampai nanti saya jadi wanita solihah saya baru jilbaban. Ini contoh yang disebut para ulama, talbis iblis, jangan, pakai jilbab dulu. Sebagian orang merasa belum baik sehingga terhalangi, saya belum pantas ke masjid. Karena kalau sudah ke masjid, sudah sholat, nanti dipandang orang, wah kayak wong alim, padahal saya masih kayak gini. Wah, doakan sajalah mas, saya bisa jadi baik, nanti kalau saya sudah baik, saya ke masjid insya Allah. Bukan, jalankan dulu hal ini. Dan beberapa yang lainnya, demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah dia berilmu dan dia tahu tentang hukumnya, maka tetap dia lakukan. Namun di sini peringatan agar seorang mencocoki ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Naro mausufah bihadil awsaf al-fadhi'ah, disifati dengan sifat-sifat yang mengerikan, yaitu neraka disifati waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, padanya ada para malaikat yang apa, keras dan kasar dan seterusnya. Wiqayatil anfus bil izami ya amrullah wal qiyam bi amri imtithalan wa nahyi istinaban, menjaga diri dengan cara menjalankan perintah Allah dan demikian pula menjauhi larangannya. Wa taubah amma yasqatullah ayusqitullah, dan bertobat dari hal yang membuat murkanya Allah, bertobat. Wa yujibul adab, dan dari sesuatu yang dapat menimpakan adab, bertobat dan jangan dibiarkan. Dan nanti di ayat yang setelahnya pun ada diulang lagi, disebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah. Ini menunjukkan bagaimana ya seseorang berusaha untuk takwa, bagaimana seorang berusaha untuk menjaga dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan malaikat, sedikit atau banyak dia akan terjatuh dalam, kalau bukan kesalahan ataupun dosa, minimal kekurangan dalam ibadahnya. Makanya diperintahkan untuk taubat. Kalau nabi yang maksum terjaga dari kesalahan saja bertobat sehari 100 kali ya, bimbingan beliau subhanallah bihamdi 100 kali, atau setelah sholat astagfirullah astagfirullah astagfirullah 3 kali, apalagi kita yang banyak dosa. Ini mana apa yang disebut taubat itu bisa taubat dari dosa, bisa taubat dari kekurang baik atau kekurang sempurnaan dalam ibadah, kurang khusyuk sholat misalnya, sudah sholat, makanya setelah sholat salam bukan alhamdulillah, tapi setelah salam astagfirullah astagfirullah. Mungkin dalam sholat kurang khusyuk, mungkin dalam sholat masbuk, mungkin dalam sholat ini itu dan seterusnya, itu dalam ibadah, apalagi yaitu dalam hal dosa dan bukan hanya sebatas kurang baik dalam ibadah. Wa biqayatul ahl wal aulad bi ta'dibi wa ta'limihim, dan menjaga keluarga dan anak-anak adalah dengan cara mengajari mereka, wajbarihim ala amrillah, dan memaksa mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala pada waktunya ya. Tentunya kalau masih balita ya beda, sudah 7 tahun dengan 10 tahun ya beda. Nah, ada cara-caranya. Disebutkan di nukil dari salaf terdahulu apa tentang apa namanya ayat wa anfusakum wa ahlikum nara, dinukil oleh siapa? Al-Baghawi dari Ibn Abbas bin intiha amma nahakumullah, untuk berhenti dari apa yang Allah larang, wal amal bi ta'ati, dan mengerjakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang menukil bahwa Al-Qurtubi bahwa makna jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yaitu untuk mengajari anak-anak, mengajari dan mendidik pelajaran agama mereka, maka secara langsung atau kepada guru yang mengajari mereka. Disebutkan ada beberapa riwayat, adibuhum, berikan adab kepada mereka. Ini At-Tabari ya. At-Tabari menyebutkan wa ahlikum nara yaqul allimu ahlikum minal amal bi ta'atillah, ajari ya keluarga kalian untuk biasa beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, biasakan ya mereka mengerjakan salat, ajari mereka ada waktu longgar dan silaturahim, kalau ada yang sakit ya ayo jenguk simbah, ayo nengok ini. Suatu kalau sudah terbiasa sejak dini, itu mudah mereka lakukan. Berbeda dari kecil tidak pernah. Mereka akan berat silaturahim, malas. Mereka akan berat jenguk orang sakit. Mereka akan berat melakukan ibadah dan ibadah. Dan begitu pula hal yang selainnya. Disebut fala yaslamul abdi atau fala yaslamul abdu illa idza qama bima amarallahu bi fi nafsihi. Disebutkan Syekh Sa'di, seorang hamba tidak akan selamat kecuali hanya dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan pada dirinya, wa fi ma yadkhulu tahta wilayatihi, dan juga terhadap orang-orang yang berada dalam wewenangnya, min azwajat, dari istri-istri, wal aulad, anak-anak, wa ghairihim, dan selain mereka, mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi, dari orang yang ada di bawah yaitu tanggungan dia. Wa wasfullahi an-nar bihadhil ayah, dan Allah mensifati neraka dengan sifat-sifat tadi, liyusjira ibadahu anittahawun bi amrih, agar supaya menggertak atau menegaskan, memperingatkan keras hamba-hambanya dari menyepelekan urusannya. Faqala, maka Allah mengatakan waquduhan nas wal ijarah, salah satu sifat neraka yang Allah sebutkan bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ini sesuatu yang menunjukkan awet dan lama. Firman Allah waquduhan nas wal ijarah, bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Suatu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah di surat yang lain, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun, sesungguhnya kalian dan siapa-siapa yang kalian sembah selain daripada Allah akan menjadi bahan bakar neraka jahannam, antum laha waridun, kalian bakal mendatanginya. Apa yang disebutkan ini suatu ancaman. Kemudian pula ditambah sifat yang lain, alaiha malaikatun ghiladun syidad, pada neraka malaikat ghilad syidad, ai ghalidah aqlaqun, yaitu seorang yang kasar perangainya. Dan kita tahu bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau hasung untuk para pengikutnya pada asalnya adalah arif wali, lemah lembut, kecuali pada tempatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang biasa mengangkat suara sebagaimana yang disebutkan di pasar, dan begitu pula kecuali dalam dakwah dan khutbatul Jumat, dan ketika beliau memberi peringatan dan pada syiar, apa yang menjadi syiar-syiar dalam agama. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau engkau kasar lagi keras, lan faddu min haulik, tentu mereka akan menyingkir dari sekitar. Namun di penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala sifati ghilal syidad ghalidhah akhlaquhum, yaitu keras akhlaknya. Dan disebutkan oleh para sahabat, ya, kami dulu, kata sahabat, kecintaan kami terhadap saudaranya adalah lebih dibandingkan sekian dinar banyaknya. Sekarang kami menjumpai zaman yang satu dinar lebih berharga baginya daripada saudaranya. Nah, itu demikian pula salah satu contoh, ya, seorang entah, yakni dia khawatir kalau kehilangan temannya, ya, dia khawatir kalau kehilangan temannya dengan berbagai macam wasilah. Makanya Nabi katakan basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Orang bisa ke masjid, orang bisa taklim, orang bisa beramal, orang bisa bersilaturahim dengan keluarga satu dengan yang lain, maka dia jaga itu dan dia usahakan untuk tidak kehilangan saudaranya. Dan perlu diingat, seorang muslim itu memiliki khasyah. Ambil ini sebagai sebuah kaidah. Disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan dan para ulama, seorang muslim seperti apapun keadaannya, dia punya khasyah. Khasyatullah, takut kepada Allah. Cuman ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi selama dia punya keimanan, imannya tipis, ya takutnya kepada Allah juga. Imannya besar, tebal, ya besar. Tapi seorang muslim mesti punya khasyatullah. Kalau enggak, dia sudah melakukan apa aja, mau bunuh, mau berzina, mau mabuk, mau apa. Seorang berani melawan, tapi kenapa dia enggak teriak? Kenapa dia enggak nunjuk-nunjuk dan mendelik? Karena dia tahu ini bukan ajaran yang bagus. Ya. Dan yang dinilai bukan mangkelnya, mangkelnya insya Allah diampuni, tetapi dia lampiaskan. Nah, itu bedanya. Makanya Allah puji seorang yang menahan marah, wal kadhimina ghaiz, orang-orang yang menahan marah. Maka di sini disebut malaikat di sana keras. Wa intiharuhum yafza'una bi aswati mayukhifun, membentak, menggertak-gertak para penghuni neraka, menakut-nakuti penghuninya dengan suara keras mereka. Wa yukhifun, menakut-nakuti bimar'ahum, dengan suara, dengan sikap dan dengan rupanya. Jadi ketiga-tiganya menakutkan. Kalau dia bersuara menakutkan, kalau dilihat malaikat tersebut menakutkan, dan dia pun kalau menyeret, menyiksa dan seterusnya, itu pun mengerikan. Wa yuhinuna ashaban nar biquwwatihim, dan mereka menghinakan para penghuni neraka dengan kekuatan mereka. Wa yamtathiluna fihim amrallah, dan selalu menjalankan perintah Allah. Alladhi hattama alaihimul adzab, terhadap orang-orang yang dipastikan berhak disiksa. Wa aujaba alaihim syiddatul iqab, dan mengharuskan untuk mendapatkan sekeras-keras hukuman, maka mereka pasti jalankan. Tidak bisa disogok, tidak bisa lagi merasa iba, kasihan, sudah cukup tersiksa, berarti tidak, tapi tetap terus. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu tidak pernah menentang apa yang Allah perintahkan pada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Wa hadza fihi aidan madhun lil malaikatil kiram, ini juga pujian bagi para malaikat yang mulia. Wa anqiyaduhum bi amrillah, ketundukan mereka terhadap perintah Allah. Wa ta'atuhum lahu fi kulli ma amarahum bihi, ketaatan mereka pada setiap yang diperintahkan kepada mereka, termasuk dalam menyiksa siapa yang berhak disiksa. Dan terakhir, maka hendaknya kita juga selain juga berusaha untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka, kita pun jaga orang-orang yang bersifat seperti ini. Orang yang mengingatkan kita dari berbuat salah, orang yang membantu kita untuk taat, entah itu istri dan anak-anak, maka kita saling menjaga. Syukuri dan pertahankan. Karena ini aset besar. Kalau keluarga ya yang bisa menjaga kita, menyemangati kita taklim, menyemangati kita baik, jaga baik-baik, betul. Kan disyukuri. Dan Allah alam banyak fatwa terkait dengan keluarga yang turut belum bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan insyaallah. Alhamdulillah shalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.